tegaskanlah padaku dan katakan padaku sebelum kau hancurkan ku, pilihlah yang kau mau. Tak mengapa bila memang tak bisa miliki dirimu hari ini. Katakanlah padaku, pilih dia atau aku, agar bisa ku lanjutkan hidup tanpa dirimu. Penyejuk hatiku, katakanlah padaku dan bisikan padaku sayang.